yang terjadi di pantai di wahai Musa? Iya. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah samudra, sedangkan ilmu yang kita ketahui itu hanya setitik dan yang diambil oleh seekor burung. Apakah bisa dibandingkan luasnya ilmu Allah dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia? Oleh karena itu kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik di dalam mempelajarinya. Jangan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang Allah turunkan ini berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, As-Sunnah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, itu adalah ilmu yang amat sangat luas cakupannya. Ilmu agama itu ilmu yang amat sangat luas. Ada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim itu pun macam-macam. Ada ilmu yang berkaitan dengan bacaannya, ada ilmu yang berkaitan dengan maknanya. Ilmu yang berkaitan dengan bacaannya itu pun macam-macam. Ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, ada ilmu qiraah. Ilmu qiraah itu pun macam-macam. Ada qiraah hafaz, ada qiraah ini, ada qiraah itu, ada qiraah itu. Itu baru satu sisi. Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan makna Al-Quran itu pun macam-macam. Yang kita kenal dengan ilmu tafsir, dan tafsir itu sangat amat beragam. Yang tafsir itu amat sangat beragam. Begitu juga dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Itu pun lautan ilmu yang amat sangat beragam. Nah, salah satu di antara ilmu-ilmu yang penting, salah satu di antara ilmu-ilmu yang baik, yang penting, ini adalah yang dinamakan oleh para ulama dengan ilmu fikih. Karena ilmu ini ilmu yang paling sering berkaitan dengan amaliyah kehidupan seorang hamba. Karena ilmu fikih itu sendiri menurut para ulama adalah, jadi menurut para ulama adalah, jadi ilmu jadi yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, amaliyah yang diambil dari yang dalil-dalil secara ini terperinci. Nah, ilmu satu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu banyak. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syar'i, yang berkaitan dengan amal ibadah manusia, amal perbuatan manusia. Sedangkan amal perbuatan manusia itu berkaitan dengan dua hal, berkaitan dengan Allah, namanya fikih apa? Ibadah. Ada yang berkaitan dengan sesama, yang diistilahkan oleh para ulama dengan fikih muamalah. Itu ilmu fikih. Oleh karena itu ilmu ini ilmu yang mencakup hampir semua sisi kehidupan kita, mulai dari awal bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, diatur bagaimana cara kita sholat, mulai dari bagaimana bersuci, bagaimana menghilangkan benda yang najis, bagaimana orang itu mencucikan diri dari hadas, bagaimana orang itu kemudian menghadap Allah dalam sholatnya, apa saja sholat-sholat yang wajib, apa saja sholat-sholat yang sunnah, kemudian bagaimana dia itu berpuasa, bagaimana dia itu membayar zakatnya, bagaimana dia itu berhaji, berumrah, dan bermacam-macam. Semuanya kajiannya adalah kajian fikih. Tapi orang hidup itu kan gak hanya jadi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Orang hidup itu juga berkaitan dengan sama interaksi. Orang itu butuh membangun rumah tangga. Maka ada satu kajian juga yang namanya fikih munakahah, fikul usrah, fikih keluarga. Orang itu kalau sudah berkeluarga, jadi orang itu kalau sudah berkeluarga, maka tuntutan, salah satu tuntutannya adalah bekerja. Kalau sudah bekerja, nanti ada fikih yang berkaitan dengan harta benda. Kalau sebagai pedagang, bagaimana fikih perdagangan? Kalau sebagai petani, bagaimana fikih pertanian? Kalau sebagai karyawan, bagaimana seorang sebagai karyawan? Kalau sebagai pengusaha, dan macam-macamnya. Jadi dan macam-macamnya. Kemudian dia tatkala dia jadi berkeluarga sudah mendapatkan harta, ada fikih bagaimana membelanjakan hartanya. Orang yang berkeluarga itu kadang-kadang gegeran, tidak selamanya mulus. Maka ada namanya fikih apa? Pertengkaran suami istri, bagaimana mengatasi perahara rumah tangga. Kadang-kadang jalan, namanya fikih apa? Hah? Perceraian. Nek wis pegatan, ini itu muncul masalah. Nek wis pegatan itu kan muncul masalah. Nek durung duwe anak, jadi seringnya itu adalah mengenai masalah hak ke harta benda. Ya orang namanya sekarang dengan kono, kono kini. Ini sendiri anak ada satu fikih lagi namanya fikih hadona, fikih perawatan anak. Ini seorang tua ini bisa anak mela sopo, mela bapak atau mela ibu atau mela. Jadi fikih hadona. Jadi begitu juga dengan kalau itu berlangsung begitu sampai orang itu meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka muncul dua hukum. Hukum mayit, bagaimana rambutnya, dan hukum hartanya mayit, bagaimana mewarisinya. Hukum mayit, bagaimana rambut mayit, dan hukum hartanya mayit, bagaimana mewarisinya. Muncul fikih jenazah dan muncul fikih faraid. Muncul fikih faraid. Manusia itu juga tidak hanya rumah tangga. Manusia itu butuh berinteraksi dengan sesama. Orang di tonggo, dia punya kenangan, dia punya empat kerja, dia punya ini, punya itu. Muncul berbagai macam fikih. Jadi kadang-kadang ini terjadi sewa-menyewa, kadang-kadang upah-mengupah. Ini muncul fikih ijarah, ini arah, syur'ah, dan berbagai macam. Ini hukum fikih yang muncul karena interaksi antar sesama. Di manusia itu kalau hidup di UDW, kondisi kantor kan tidak mungkin. Maka harus ada namanya ini pemerintah yang mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan manusia. Maka itu namanya fikih siasat, fikih daulat, fikih kenegaraan. Hidup dalam negara itu yuk. Jadi kadang-kadang interaksi kalau negara lain, kadang-kadang damai, kadang-kadang perang. Maka muncul fikih jihad. Fikih jihad muncul. Jadi ini sudah selesai jihad, kalau antara masa perang muncul fikih ghanimah. Ke belakangnya. Orang hidup di tengah masyarakat tidak selamanya mau dipahami. Oh no, masalah. Di sini gimana? Tinggi gimana? Sini tinggi ini, sini gunung. Kadang-kadang sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Melakukan enak, nabrak uang, melakukan enak, tabrak uang. Ya. Maka ini muncul fikih jinayah, fikih kriminalitas. Kalau muncul fikih kriminalitas, butuh seorang hakim. Muncul fikih qadha. Dan macam-macam itu semua cakupannya dalam satu kata kecil ilmu fikih. Jadi ilmu fikih. Jadi ilmu ini ilmu yang paling berinteraksi, paling kuat kaitannya dengan kehidupan seorang muslim, paling kuat dalam kehidupan seorang muslim. Mengatur kehidupan seorang hamba mulai dari masalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia berinteraksi dengan sesama, dengan orang-orang dekatnya maupun dengan orang-orang yang jauh. Yang jauh di dunia. Dan itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita amat sangat perhatian dalam ilmu yang satu ini. Ini ilmu yang satu ini. Lah, para ulama kita tatkala memaparkan, membahas, menulis ini kitab atau kajian yang berkaitan dengan masalah fikih, maka mereka melakukan dengan dua jalur, dengan dua cara. Yang pertama dilakukan dengan kajian kitab-kitab fikih. Kajian kitab-kitab fikih yo yang kita kenal dengan yakni kitab thaharah, kitab suci, syarat makna, kemudian yakni keutamaannya, hukum-hukumnya, perinciannya dan macam-macam. Itu yang kita kenal dengan kitab-kitab fikih. Yang kedua dengan satu kajian yang diistilahkan oleh para ulama dengan ahadithul ahkam, hadis-hadis apa? Hukum. Jadi mengumpulkan dalam satu kitab semua hadis yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia, dikumpulkan jadi satu. Ini yang tahawa, ini yang sholat, ini yang zakat, ini yang puasa, ini yang lain. Dan yang kedua ini kitab yang terbaik adalah hukum. Jadi caranya kedua itu, kitab yang terbaik adalah Bulughul Maram. Bulughul Maram kitab yang sekarang kita jadikan acuan di dalam mengkaji, di dalam kajian kita setiap Kamis siang ini. Ya meskipun kita hadis yang membahas tentang fikih itu banyak, enggak hanya Bulughul Maram banyak. Tapi Bulughul Maram mutaqal akhbar. Mutaqal akhbar itu tulisan kakeknya Ibnu Taimiyah, kakeknya bukan Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kitab aslinya Nailul Autar yang disyarah oleh Syaukani. Ini dengan kitab Nailul Autar syarah mutaqal akhbar. Kitab itu bagus, bagus sekali. Tapi itu panjang. Ini besar. Jadi kitab itu panjang dan besar, gitu ya. Kemudian hadisnya pun melebar, meluas. Adapun Bulughul Maram, sebuah kitab, pertama kitab itu tipis, nggak terbit. Yang kedua, penulisnya dari sisi fikih sejalan dengan secara umum masyarakat negeri kita. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah salah satu ulama terkemuka dalam fikih mazhab Syafi'iyah. Yang ketiga, dalam Bulughul Maram hadis yang disebut tidak hanya dalam Bukhari Muslim. Tidak hanya dalam Bukhari Muslim, ya, tapi dari semua kitab-kitab hadis yang ada. Yang keempat, dari kelebihan Bulughul Maram yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain, beliau menyebutkan dalam Bulughul Maram beberapa hadis dhaif. Beberapa hadis dhaif boleh dikatakan kelebihan dia dalam kajian fikih. Jadi hadis dhaif itu mesti harus dimunculkan. Kenapa? Untuk menimbang kenapa kok dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Jadi maka katakan perbedaan pendapat ini bangun di sebuah hadis, dan hadis itu statusnya lemah atau kuat atau tidak, maka semua hadis itu dimunculkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya, di kitab ini beliau cuma mencomot titik masalah. Jadi kalau kisah dalam hadis misalkan satu lembar, sedangkan yang berkaitan dengan masalah fikih itu cuma satu baris, beliau hanya mencopot satu baris itu pak. Yang lainnya ditinggal. Jadi perbedaan antara Bulughul Maram dengan Mutaqal Akhbar. Jadi beliau hanya mencopot hadis yang itu berkaitan dengan masalah fikihnya saja, dan tidak membahas hadis-hadis atau tidak membahas lafaz-lafaz yang lainnya. Allah yang alam bisa. Coba ya Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang sebagai mukaddimah dari kitab yang ada di hadapan kita, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk dalam hadis yang pertama. Kita perbantang dalam mukaddimah. Hadis yang pertama, kalau dalam bahasa Arab ibnu hambal. Hambal itu apakah bapaknya Muhammad? Bukan. Hambal itu bukan bapaknya Muhammad. Nama beliau adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu hambal. Tapi kok jadi Ahmad ibnu hambal? Memang begitu. Orang itu kadang-kadang aneh. Jadi kadang-kadang itu mencomot nama kakek dekat, kadang-kadang mencomot nama kakek jauh. Ya, nama kakek jauh. Kita kenal nama Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Taimiyah itu bukan nama orang tuanya Imam Ibnu Taimiyah. Nama sebenarnya adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Jadi bahkan membuang dua nama di atasnya, yang dicomot malah Taimiyah. Dan itu normal, biasa. Di kalangan orang Arab itu biasa. Hajar, ini itu pun bukan bapaknya Al-Imam Ibnu Hajar. Karena nama beliau adalah Ahmad. Ahmad Ibnu Ali Ibn gitu kalau enggak salah, baru Ibnu Hajar. Tapi beliau dikenal dengan nama yaitu Ibnu Hajar. Jadi Hajar itu bukan batu. Hajar itu bukan batu. Kisah yang kondang, yang pernah kondang, Ibnu Hajar, dikatakan Ibnu Hajar, Ibnu anak Hajar batu, punya anaknya watu, karena dia itu bodoh, kok ini bebel, koyo watu, itu kisah yang tidak ada asal-usulnya. Diceritakan, dinasabkan, disandarkan tentang Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, tentang Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau itu wong bodoh. Belajar rumah Raisa Iso. Ini belajar rumah Raisa Iso. Akhirnya putus asa, beliau pulang. Belajar pulang, malu lewat jalan umum, akhirnya lewat tengah hutan, mungkin gak ketahuan. Jadi sampai Raisa Iso tengah hutan, capek di tengah hutan, beliau istirahat. Beliau di tengah-tengah istirahat dan bengong gitu, mencari nasib. Itu beliau terinspirasi dengan sebongkah batu cadas. Bagi tante Siti, lubangnya kok gede. Ini, dilihat kenapa ya batu sekuat ini kok lubang. Tiba-tiba ada air netes di atas tes. Jadi beberapa kemudian netes-tes, berpikir air yang netesnya sedikit jaraknya agak jauh sampai iso melobangi batu. Nek ngono, apakah otakku masih kalah dengan batu? Enggak, aku tak balik ke pesantren belajar nih. Akhirnya beliau diberitahukan oleh Allah menjadi seorang yang alim. Tetapi ditanya, kenapa waktu bisa main butuh? Kok awal saya tiba-tiba pintar? Gara-gara sebongkah batu. Akhirnya dikenal dengan nama Ibnu Hajar. Kisah ini tidak ada asal usulnya. Kisah ini pada jumlah sekalian tidak ada asal usulnya. Imam Al-Habib Ibn Hajar hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Terus peristiwa itu kapan? Masa umur 5? Masa umur 4? Ini beliau hafal Al-Quran itu sebelum usia 7 tahun. Jadi bagaimana dari kisah? Ini dari kisah beliau yang rahimahullah yang ditakar. Masalah kedua ya kawan, ada satu yang perlu ini anak sampaikan. Nama Ibnu Hajar itu bukan hanya satu. Ibnu Hajar itu banyak. Jadi itu satu yang perlu dicermati. Karena Imam Ibnu Hajar nama bisa sama, sosok bisa beda. Dan bagi orang Arab semacam itu biasa. Orang mereka itu nih dolek jeneng dolek arane itu enggak dolek tonggo. Arab jenenge sapa? Jenenge Umar, enggak kan dolek tonggo. Sono jenenge Umar gak sido. Jenenge sapa? Roman anake paman sak Roman gak sido. Dolek jeneng sing gak podo. Itu kan adat negeri kita. Ini orang Arab itu ya. Orang Arab itu mau podo enggak podo. Biasa normal. Namanya dia dengan nama orang tuanya sama aja. Ini normal. Nama anaknya membedakan itu orang tua. Kadang-kadang saat bapak ibu mau berjenengi, yang membedakan kakek. Makanya dengan kalau bikin pasport untuk umur itu kan harus 3 suku kata. Ini kenapa? Karena 3 suku kata itu maksudnya adalah nama dia, nama bapak, nama nama kakek. Karena negara nggak mengenal nama nama sambung, nama satu kata. Muhammad, nama Yusuf, Yusuf. Kalau nama pendek, nama panggilan, nama panjang itu ada. Kalau ada orang namanya Muhammad Saleh Utsaimin, itu maksudnya adalah jenengnya Muhammad bin Saleh dari marga Utsaimin. Dari marga Utsaimin itu maksudnya. Kalau kita mengenal nama Ali Hasan Al-Halabi, misalnya gitu ya. Nama beliau Ali bin Hasan dari negeri Halab. Al-Halabi dari negeri Halab. Kalau nama saya misalkan Ahmad Sabi, itu kalau bagi kita itu satu nama. Tapi kalau saya dulu di dunia dikenal, jadi mereka para para masyayikh, para asatidz semuanya akan mengatakan, akan meyakini nama saya Ahmad karena orang tua saya Sabi. Karena mengadap mereka, ini semacam itu nama dia, nama apa? Nah, kadang-kadang itu sama. Yang kadang-kadang itu sama. Contoh. Dan nama yang sama itu kadang-kadang memang anak keturunan, kadang-kadang beda, beda orang, beda keturunan, beda orang, beda jauh jauh. Ibnu Taimiyah yang dikenal dalam dunia ulama itu ada dua. Ibnu Taimiyah, jadi Ibnu Taimiyah itu ada dua. Ibnu Taimiyah yang ada dua itu cucu dan kakek. Kalau penulis Muntaqal Akhbar itu Ibnu Taimiyah yang kakek. Kalau nama Ibnu Taimiyah yang paling masyhur itu yang cucu, yaitu yang cucu. Nama nama Ibnu Katsir yang dikenal dalam dunia ulama itu ada dua. Ibnu Katsir yang terkenal dengan kitab tafsirnya itu, yang kedua Ibnu Katsir ahli qiraah. Ibnu Katsir yang dikenal dengan ulama qiraah itu bukan Ibnu Katsir yang menulis kitab tafsir itu orang lain, berbeda. Kalau kita kenal nama Ibnu Hisham, Ibnu Hisham itu pun yang kita kenal dua. Ada Ibnu Hisham yang jagoan nahwu, ada Ibnu Hisham dalam dunia ilmu sejarah Sirah Nabawi. Kalau kita kenal Imam Nawawi, An-Nawawi itu yang kita kenal ada dua. Ada Nawawi Arab, Nawawi Jawa. Nawawi penulis Syarah Salihin itu bukan Imam Nawawi penulis Syarah Safinatun Najah yang biasanya dikaji-kaji oleh para ini para kiai-kiai kita di kalangan hadirin itu kan yang ilmu. Imam Nawawi juga itu Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Imam Nawawi asli Banten tapi menjadi ulama dunia. Ini menjadi salah satu ulama ulama dunia. Dan kita pikir jadikan rujukan-rujukan dalam dunia Islam. Nah, Ibnu Hajar itu ada tiga. Ibnu Hajar itu jadi ada tiga. Ada Ibnu Hajar yang paling masyhur itu Ibnu Hajar yang ada di hadapan kita. Ibnu Hajar penulis Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu penulis Bulughul Maram, penulis Fathul Bari, penulis yang kita tadi punya. Nah, yang kedua Ibnu Hajar, jadi Al-Haytami pakai nama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini siapapun yang belajar ilmu fikih Madzhab Syafi'i mesti mengenal sosok yang satu ini. Jadi sosok yang satu ini karena dia terkenal dalam dunia fikih Syafi'i. Yang kedua ada nama yang mirip sekali dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dengan tak itu dua orang yang berbeda. Ini sering keliru. Jadi Haytami dengan Haytami itu dua orang yang berbeda. Sama-sama Ibnu Hajar, sama-sama Al-Hay, satunya tak, satunya tak. Itu dua orang yang berbeda. Al-Haytami lebih dikenal dengan ilmu hadisnya, sedangkan Al-Haytami lebih dikenal dengan ilmu fikihnya. Sedangkan Al-Asqalani itu dua nama yang lainnya. Jadi nama yang lainnya. Karena itu para ibu itu nasihatnya Allah. Jadi ibu ayahmu. Jadi kalau mendengar nama Ibnu Hajar, lihat belakangnya. Belakangnya apa? Kalau Al-Asqalani, dialah tulis Bulughul Maram. Kalau Haytami atau Haytami, maka dia orang yang kita belum menolong kitab yang Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Sebenarnya hanya untuk anaknya. Ibnu Hajar itu orang alim tapi dia anak sih merapat yang besar. Dan itu kan wajar. Jadi tidak semua ulama itu ilmunya diwarisi oleh anaknya. Dan tidak semua anaknya ulama mewarisi ilmu bapaknya. Bahkan rata-rata ini murid utamanya seorang alim itu bukan anaknya. Atau pewaris ilmunya Syafi'i itu bukan anaknya. Jadi pewaris ilmunya Malik juga bukan anaknya. Zaman sekarang pewaris ilmunya Syekh Ibnu Baz bukan anaknya. Gak ada satu pun anaknya yang mewaris ilmunya. Dan maksudnya yang terkenal dengan ilmunya kan pewaris ilmunya Syekh Ibnu Baz juga bukan anaknya. Juga ini bukan anaknya. Imam Ahmad pendiri ini salah satu anaknya menjadi pewaris ilmunya Imam Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal. Dan Ibnu Hajar itu pun demikian. Salah satu anaknya ada yang namanya Muhammad itu diajari murabati isu, murabati isu. Jadi, karena zaman dahulu bukan zaman sekarang, zaman dahulu orang itu kalau baca setelah menyelesaikan anak-anak orang bertari itu bukan tak bernawawi. Jadi zaman Nawawi itu baru zaman sekarang aja. Zaman dahulu orang itu kalau selesai belajar, jadi belajar Al-Quran, selesai menyelesaikan Al-Quran tadi, maka selesai menghafalkan Al-Quran, maka yang dilakukan pertama kali adalah menghafalkan kitab Al-Jama' dan Sahih Al-Nawawi. Jadi kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim. Kalau zaman sekarang kita itu sudah kondang, dan zaman sekarang mirip-mirip aduh ke Al-Qur'an. Yang mirip-mirip dengan kita itu kalau pada zaman dulu. Ibu Bunda Hajar punya anak, kontak juga Isiso. Ini artinya Bunda asal pura Isiso. Tak tulis dalam kitab hadis Injili beliau ini. Akhirnya ditulis belum malam ini. Dan ternyata kitab ini menjadi salah satu di antara kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.